طيب بسم الله. Masih perihal tentang hukum riwayat orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya riwayatnya tidak diterima. Nah. Menukil perkataan As-Sam'ani rahimahullah, anna man kadzaba fi khabarin wahid wajib isqatu ma taqaddam min hadis. Siapa orang yang berdusta dalam satu khabar, satu hadis, maka wajib menggugurkan apa yang telah lalu dari hadisnya. Misalkan ada si fulan ya, dia punya 100 hadis. Satu darinya ketahuan dia dusta atas nama Nabi. Maka yang ditolak itu bukan cuma yang satu itu, tapi semua hadisnya yang lain tidak diterima. Ini nukilan dari As-Sam'ani, juga dari As-Sayrafi, dan juga dari As-Sawri Ibn Mubarak, Rafi Ibn Al-Ashras, juga Abu Nu'aim Al-Fadl Ibn Bukain. Kemudian disebutkan oleh pentahkik selanjutnya, waqad raddal imamun nawawi fiha ahadal qawl. Imam Nawawi rahimahullah membantah perkataan ini. Faqala fil irsyad, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Irsyad, wa kullu hadha mukhalifun li qa'idati madhhabina wa madhhabi ghairina. Semua ini menyelisih kaidah madhab kami dan madhab selain kami. Wala yaqwa al-farqu bainahu wa bainash shahadah. Dan tidak kuat perbedaan antara dia dengan syahadah. Naam. وقال في شرح صحيح مسلم وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية. Yang disebutkan oleh para a'imah ini qaul yang dhaif, menyelisih kaidah-kaidah syariah. Wal mukhtar, dan yang terpilih adalah al-qat'u bi sihhati taubatihi fi hadha. Dipastikan apa? Sah taubat dia dalam masalah ini. Wa qabulu riwayatihi ba'daha, dan diterima riwayatnya dia setelahnya. Nah, jadi Imam Nawawi rahimahullah mengatakan orang yang berdusta atas nama Nabi, kalau dia sudah taubat dengan taubat yang sah gitu ya, maka riwayatnya kembali diterima. Wajab Az-Zarkashi an radd An-Nawawi. Az-Zarkashi rahimahullah menjawab bantahan An-Nawawi tadi. Faqala, dia mengatakan hadha alladhi da'ahu Syekh min annahu mukhalifun li madhhabina mamnu'. Yang diklaim oleh Syekh yang Syekh Imam Nawawi ini bahwasanya itu menyelisih madhab kita, ini kan sama-sama Syafi'iyah ini. Nah, mamnu', itu ini tertolak. Fa inna jumhur al ashab alaihi, karena jumhur dari ashab ini Syafi'iyah justru di atas mazhab itu, itu jumhur. Nah, ini menolak apa riwayat orang yang berdusta atas nama Nabi. Nah, minhum di antara jumhur itu adalah At-Tabari wa Ibn Sam'ani kama naqala Ibn Salah. وقد حكاه عن الصيرفي ابو القاضي ابو الطيب ولم يخالفه. Juga Al-Qadhi Abu Thayyib menukil dari As-Sayrafi dan dia tidak menyelisihnya. Wa minhum, di antaranya lagi Al-Qaffal Al-Marwazi fi ma hakahu Sahib Al-Bahr fi bab ruju' an syahada. Faqala, qala Al-Qaffal, jika aqara al-muhaddits bil kadhib lam yuqbal hadithuhu abadan. Bila seorang muhaddits mengakui bahwasanya dia berdusta, maka tidak diterima hadisnya selamanya. Wa hakam nurif'a fi al-matlab 'inda al-kalam fi ma idza bana fisq al-shahid 'an al-mawardi Inna rawi idza kadzaba fi haditsin nabi sallallahu alaihi wasallam ruddat jami'u ahaditsi salifah wa wajaba naqdhu ma hakama bihi minha wa illam yanqudil hukmu bi syahadati man man haddatsa fisqahu bi anna al hadits hujjatun lazimah li jami'il muslimin wa fi jami'il amsar fa kana hukmuhu aghlab. Naam, Ibn Rif'ah menghikaikan dalam kitabnya Al-Matlab ketika berbicara tentang orang yang apa? Nampak kefasikan syahid, ya, seorang saksi. Dia menghikaikan dari Al-Mawardi. Al-Mawardi mengatakan sesungguhnya seorang rawi ketika dia berdusta dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak semua hadisnya yang telah lalu. Dan wajib membatalkan apa yang dia hukumi dengannya dari hadis-hadis itu. Dia berhukum dengannya dari hadis-hadis itu. Dan bila dia tidak membatalkan hukum dengan syahadah orang yang ini mahadatsa fisquhum yang baru yang kefasikannya. Karena hadis itu apa? Hujjah yang lazimah, yang tetap untuk semua muslimin dan di setiap negeri. Sehingga hukumnya lebih berat. Artinya beda dengan syahadah. Walam yata'aqqabuhu Ibn Rif'ah bin Nakir. Dan Ibn Rif'ah tidak mengomentari perkataan Al-Mawardi dengan pengingkaran. Wa hakahu al-Khatib fil kifayah anil Humaydi. Al-Khatib dalam kitabnya Al-Kifayah menghikaikan dari Al-Humaydi. Wa qala innahu al-haq. Itu yang benar. Wa huwa kama qala. Dan itu sebagaimana yang dia katakan, fa inna dalil ya'dhiduhu, karena dalil menguatkan pendapat itu. Wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna kadiban alayya laysa ka kadibin ala ahad, sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas nama orang lain selain. Wa li hadha haka imamul haramain an walidih, karena ini imamul haramain menghikaikan dari ayahnya. Anna man ta'ammada al-kadhib 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakfur, bahwa siapa yang sengaja dusta atas nama nabi itu kufur. Ngeri ya. Wa qad farraqa ashabuna baina riwayah wa syahadah fi mawadhi'a katsirah, dan ashab kami ya Syafi'i ya, membedakan antara riwayat dan syahadat dalam banyak tempat. Fala bid'ah anna hadha minha, maka bukan hal yang baru bahwa ini masuk darinya. Naam, qala al-qadhi Abu Bakar Asy-Syami min ashabina, memang iya al-qadhi Abu Bakar Asy-Syami dari ashab kami Syafi'iyah mengatakan wa huwa fi tabaqatil qadhi Abi Thayyib, dan dia satu tabaqat dengan al-qadhi Abi Thayyib. Dia mengatakan la yuqbalu fi ma rudda wa yuqbalu fi ghairihi i'tibaran bi syahad, tidak diterima pada apa yang tertolak tapi diterima pada yang lainnya. Ya, ini menilainya seperti apa? Syahad. Yang itu saja yang apa ditolak, yang lainnya tidak. Hakahul qadhi min al hanabilah anhu, seorang qadhi dari Hanabilah menghikaikan darinya annahu ajabu bidzalik, bahwasanya dia menjawabnya dengan itu. Lama sa'alau an hadhihi mas'alah, ketika bertanya kepadanya tentang masalah ini. Fa hasala fiha wajhan lil ashabina, sehingga di sini ada dua pendapat di kalangan ashab Syafi'iyah. Wa asahhuhuma, dan yang paling sahih la tuqbal, tidak diterima. Wa amma qawluhu, adapun perkataan Imam Nawawi rahimahullah innahu mukhalifun li madhhabi ghairina fa mamnu', itu menyelisih apa madhab selain kita, itu juga mamnu'. Selain Syafi'iyah tidak begitu juga. Faqad hakal khatib an Abdullah bin Ahmad al-Halabi, al-Khatib menghikaikan dari Abdullah bin Ahmad al-Halabi qala sa'altu Ahmad bin Hanbal, saya pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal an muhaddisin, tentang seorang muhaddis kadzaba fi haditsin wahid, dan yang dusta dalam satu hadis. Tsumma taba, kemudian dia taubat wa raja' dan rujuk. Apa hukumnya? Qal Imam Ahmad katakan taubatuhu fi ma bainahu bain Allah azza wajal. Taubat dia urusan dia dengan Allah azza wajal, wala yuktabu anhu haditsun abada, dan tidak bisa ditulis dari dia hadisnya selamanya. Berarti kan enggak diterima itu ya. Nah, intinya lebih tepat ya hukum yang disebutkan di sini oleh Ibnu Shalih rahimah ya, bahwa siapa yang kedapatan berdusta atas nama Nabi ya dengan sengaja, maka ditolak hadisnya. Bukan hanya hadis yang itu saja, tapi semua hadisnya ditolak. Karena berdusta atas nama Nabi itu lebih berat daripada berdusta atas nama selain Nabi. Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadiyata ashrata. Idza rawa thiqatun an thiqatin hadisan wa ruji' al-marwiyyu anhu fanafahu, fal mukhtar annahu in kana jaziman bin nafihi bi an qala ma rawaituhu aw kadzaba alayya aw nahwa dhalik faqad ta'arada al-jazmani wal jahidu huwa al-aslu fa wajaba raddu hadithi far'ihi dhalik thumma la yakunu dhalika jarhan lahu yujibu radda baki hadithihi li'annahu mukadzibun li syekhihi aydan fi dhalik wa laysa qabulu jarhi syekhihi lahu bi awla min qabuli jarhihi li syekhihi fatasaqata amma idha qala al-marwiyu anhu la a'rifuhu aw la adhkuruhu aw nahwa dhalik fadhalika la yujibu radda riwayatir rawi anhu. Nah, barakallahu. Ini masalahnya. Masalah yang 11. Kalau ada seorang yang thiqah meriwayatkan dari gurunya yang juga thiqah suatu hadis, kemudian di murajaah yang diriwayatkan tadi, kemudian gurunya yang thiqah tadi menafikan, saya enggak pernah bilang begitu. Dalam kasus begini, fal mukhtar, maka yang terpilih, kalau gurunya yang thiqah tadi jaziman binafi, menafikannya secara jazm, tidak ragu-ragu. Contohnya gimana? Seperti gurunya mengatakan marwaituhu, saya tidak pernah meriwayatkan itu. Atau kadzaba alayya, dia dusta atas nama saya. Atau nahwa dzalik, atau semisal itu. Faqad ta'arada al-jazman. Maka di sini ada dua hal yang jazm berlawan. Sang murid mengatakan, saya dengar dengan telinga saya sendiri guru saya bilang begitu. Gurunya bilang, saya tidak pernah meriwayatkan itu. Dusta dia. Ini murid menjazm bahwa dia mendengar. Guru menjazm bahwa dia enggak pernah meriwayatkan itu. Kalau terjadi begini, wal jahidu wal asl, maka pihak yang menolak ya, itu yang dijadikan asal. Berarti qaul syekh ya, yang menolak. Jelas. Fa wajaba raddu hadisi far'ihi dhalik, maka wajib menolak hadis faraknya. Kalau itu asal, berarti faraknya apa? Itu tolak. Jelas. Suma kemudian la yakunu dhalika jarhan lahu, itu tidak bisa menjadi jarh untuk dia. Yujibu radda baqi hadithi, yang mengharuskan apa? Menolak sisa hadis yang lain. Li'annahu mukadzibun li syaikhihi aidan fi dhalik, karena dia juga mendustakan apa? Syekhnya dalam hal itu. Walaysa qabulu jarhi syekhihi lahu bi aula, dan menerima jarh syekhnya untuk dia tidak lebih utama min qabuli jarhihi li syekh, daripada menerima jarh dia kepada syekhnya. Fatasaqata, sehingga saling gugur ya. Kalau begini kan berarti apa? Si murid meyakini saya benar, syekhnya ini yang salah. Si syekh meyakini saya yang benar, kamu yang salah. Nah, maka jarah ini kan murid menjarah syekh, syekh menjarah murid, ya. Maka dua-dua itu enggak diterima, enggak dianggap. Jarahnya murid kepada syekhnya itu, jarahnya syekh kepada muridnya itu enggak dianggap. Nah, amma adapun idza qala al-marwiyyu anhu, kalau syekh yang diriwayatkan hadis itu darinya mengatakan la a'rifu, saya enggak tahu. Iya tah, saya riwayat itu. Ya, dia enggak menafikan secara jazm. Atau dia mengatakan la a'rifu, saya enggak ingat. Aw nahwa dzalik, atau semisal itu. Ah, fa dzalik, kalau kondisinya seperti ini, la yujibu radda riwayat rawi anhu, tidak mewajibkan menolak riwayat sang rawi yang meriwayatkan itu dari syekh itu. Paham? Jadi, jadi dibahas tuh kayak kasus ini yang Abi Salam kemudian membaca takbir nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan sang murid mengatakan saya dengar sendiri dari guru saya. Nah, gurunya bilang saya enggak pernah bilang begitu. Jelas. Nah. Ini dilihat sisi penafiannya, jazim atau tidak. Kalau Syekh siapa? Al-Ithyubi yang syarah Sahih Muslim itu belum mengatakan itu syekhnya tidak menafikan secara jazm. Maka beliau masih menerima riwayat itu. Jelas, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Shalah di sini. Sehingga bisa diamalkan. Jelas. Tapi kalau yang mengatakan itu syekhnya menafikan secara jazm, ya berarti enggak bisa diamal. Paham? Di hasyiah nomor 2 dikatakan nabbah Az-Zarkasyi huna an amrain. Di sini Az-Zarkasyi mengingatkan tentang dua hal. Al-awwal ma dzakarahu min annahu al-madhhab al-mukhtar. Yang pertama, apa yang disebut oleh Ibnu Shalah rahimahullah bahwasanya inilah madhab yang terpilih, ya. Las fal mukhtar, ya kan? Apa yang dikatakan oleh Ibnu Shalah ini laisa min tasarrufihi. Ini bukan dari tindakannya Ibnu Shalah. Kama ta'aqqabahu bihi ba'dhum. Sebagaimana sebagian mereka mengomentari itu. Faqad naqala al-khatibu fil kifayah wa imamul haramain fil burhan 'anil qadhi Abi Bakr al-Baqillani. Al-khatib dalam al-kifayah dan imamul haramain dalam al-burhan menukil dari Abi Bakr al-Qadhi Abi Bakr al-Baqillani wa naqala akhiru anil qadi aydan, dan yang terakhir yaitu Imamul Haramain menukil juga azwahu ila Syafi'i, penisbatan perkataan ini, ya, al-mukhtar ini kepada Imam Asy-Syafi'i. Wa nasabahu Ibnu Sam'ani fil Qawati ila ashabi Syafi'i, sedangkan Ibnu Sam'ani dalam Al-Qawati menisbatkan itu kepada ashabnya Asy-Syafi'i. Bal naqala al-Hindi al-ijma' alai, bakal al-Hindi menukil itu ijma'. Wa hadha min al-Hindi ghalat. Nah, tapi yang dari al-Hindi ini kata Az-Zarkasyi apa? Keliru. Bukan al-Khatib, ya. Bukan maksudnya Az-Zarkasyi. Keliru. Fa inna fil mas'alah qawlain. Karena dalam masalah ini ada dua pendapat. Ahaduhuma at-tawaqquf. Yang pertama tawaqquf. Wa huwa zahir kalam Ibn Sabbah fil Uddah. Ini zahir kalam Ibn Sabbah dalam kitab Al-Uddah. Wa naqalahu Ibn Qushayri an ikhtiyar al-Qadhi Abi Bakar. Dan Ibn Qushayri menukilnya dari pilihannya Al-Qadhi Abi Bakar. Wa ikhtarahu Imam Al-Haramain wal Imam Al-Fakhr Ar-Razi. Thanihima, yang kedua, anna takdhib al-asl lil-far' la yusqitul marwi, bahwa al-asl maksudnya syekh, ya, mendustakan far, ya, ini masih murid, tidak menggugurkan yang diriwayatkan. Wa hadza makhtaruhu Abul Hasan Ibn Qattan wa Ibn Sam'ani wa bihi jazam al-Nawawi wa Iyad. Ini yang dipilih oleh Abul Hasan Ibn Qattan dan Ibn Sam'ani dan yang dijazam oleh Al-Mawadi dan Al-Wiyan. Baik, itu tanbih yang pertama. Baik, sehingga dalam masalah ini ada dua pendapat. Ada yang memilih pendapat tawakuf. Ya, diterima atau ditolak, enggak komentar. Ada yang mengatakan itu tidak menggugurkan riwayatnya. Asani, perkara yang kedua yang diingatkan di sini adalah mastadala bihi liraddi bitta'aru. Apa yang Ibnu Shalah berdalil dengannya untuk menolak riwayat itu karena ada ta'aru. Qad yu'aridu atau yu'aradu bi annal musbita muqaddamun 'ala an-nafi. Alasan Ibnu Shalah ini bisa dibantah dengan kaidah apa? Yang menetapkan itu lebih diutamakan, didahulukan daripada yang menafi. Di sini murid menetapkan, saya dengar Syekh menafi, saya enggak pernah meriwayatkan itu, misalkan gitu ya. Tapi nah, di sini ada musbit dan nafi. Mana yang didahulukan? Kaidah mengatakan apa? Al-musbit muqaddam 'ala an-nafi. Lakin lamma kana an-nafi huna nafya ma yata'allaku bihi fi amrin yaqru min al-hudur bi muqtadal ghalib iqtada an yurajjaha an-nafi. Tapi oleh karena yang menafikan di sini menafikan apa yang terkait dengannya dalam perkara yang dekat dari apa kehadiran, artinya dia sebagai apa perawi, paham? Nah, ghalibnya kan dekat, dia tahu apa yang dia ucapkan, maka menuntut apa dirajikan an-nafi. Jadi kondisi ini apa mengecualikan dari kaidah itu ya.